بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهر وأصحاب الأخير عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati Bapak Kiai Abdul Razak, Bapak Kiai Abdul Mu'id, Bapak Kiai Mukhlisin Dawam, Bapak Kiai Aliuddin, dan para kiai lainnya yang saya belum kenal, mungkin saya enggak lihat, para asatidz, para asatidzah, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita ini sebagai orang yang beriman, menjadikan kita Islam, dan menjadikan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita minta, kita lahir tahu-tahu sudah berada di keluarga Islam, keluarga Muslim. Kemudian kita lahirnya baru di bawah 100 tahun yang lalu kira-kira. Coba kita lahir 4000 tahun yang lalu, kita bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tidak kita minta, tapi diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira perlu disyukuri tidak itu? Alhamdulillah. Kemudian kita ini alhamdulillah dijadikan orang-orang yang senang maulid. Kok senang sama maulid Nabi? Ini juga perlu kita syukuri, karena ada juga yang kurang senang, ya kan? Kalau saya boleh nebak malam hari ini, insya Allah ya, Anda sekalian juga kalau senang maulid, senang tahlilan insya Allah. Nah, soalnya tadi kan sebelum maulid tahlil ya. Nah, ya. Senang maulid, senang tahlil, insya Allah senang yasinan. Nah, insya Allah tidak akan keliru saya insya Allah. Kalau senang X Factor, nah, mungkin tidak semuanya mungkin. Mungkin yang senang Fatin mungkin di sebelah sini, mungkin sebelah sana Mika, mungkin kalau saya senang Agus Hafiruddin. Dijadikan kita ini senang maulid, senang tahlil, senang yasinan, saya yakin ya. Insya Allah juga senang ziarah kepada yang masih hidup, kepada para kiai, habaib, ulama, juga kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Ini tentunya semua perlu kita syukuri ya. Kuncinya syukurnya malam hari ini yaitu lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi ala hadihin ni'mah. Ini persis seperti ayat Quran, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Percuma. Kalimat yang digunakan adalah menghitung-hitung. Enggak akan bisa kita menghitung. Ini saya belum menyebut kantor sekretariat ya. Ini belum saya sebut. Ya. Ini kenikmatan yang satu itu kantor yang kecil mungil. Indah. Lucu. Nah. Tadi maksudnya ada tambahan lucu. Nah. Karena kan mengibaratkan seperti saya. kecil mungil lucu. Hadirin sekalian, jadi saya akan bahas ringkas saja ya, tentang kenikmatan-kenikmatan tadi, yaitu pertama kali maulid. Maulid, kemudian yasin, tahlil, ziarah ya. Kita bahas ringkas saja ya. Maulid, maulid ini kan kalau di dalam masjid itu dibaca tafsir, hadis. Kemudian maulid itu apa tuh? Maulid itu adalah sejarah, tarikh atau sirah. Bayangkan ya, bayangkan kalau ada guru yang berkata, "Hai anak-anak sekalian, kalian pelajari sejarahnya Gajah Mada. Kalian pelajari Ken Arok, Tunggul Ametung, tapi jangan pelajari Barzanji, jangan. Karena itu adalah sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perilakunya." Itu kira-kira gimana kira-kira? Ini guru seperti apa itu kira-kira? Bagaimana pandangan kita terhadap guru yang seperti itu kalau ada ya. Kalau ada orang yang berarti. Jadi lucu ya. Lucu kalau ada orang yang menganjurkan untuk belajar sejarahnya riwayat-riwayat yang kurang setor ya, untuk melarang atau tidak menyarankan riwayat dari seorang tokoh yang paling dicintai oleh makhluk Allah di bumi dan di langit, dan pencatatnya itu sahabat Nabi lebih dari 100. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang mencatat hadis itu ada sahabat saat itu ada 110.000 kurang lebih. Semua mencatat dari mulai Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dan saya kalau ada di antara hadirin yang bisa mendapatkan satu catatan tentang Rasulullah yang tidak terpuji, itu catatannya ada banyak tentang Rasulullah. Saya minta tolong satu cerita tentang Rasulullah yang tidak terpuji. Jadi insya Allah saya kasih imbalan. Snacknya belum saya makan tuh. Itu pemanasannya itu. Masya Allah. Kalau orang seperti ini kira-kira, pribadi seperti ini, kira-kira kita ini, khususnya kaum muslimin, perlu tahu gak? Ya diantaranya, kalau kita mau tahu, ya itu baca kitab-kitab maulid yang ada. Di situ dijelaskan semuanya. Ya sejarahnya, sejak lahir. Bagaimana akhlaknya, perilakunya. Bagaimana kita bisa mengamalkan sunnahnya kalau kita tidak mencintai pribadinya. Mungkin gak? Kita gak cinta, kita mau mengamalkan sunnahnya. Biasanya orang kalau cinta, lihat misalnya Rihanna atau Beyonce. Nah, kemudian mulai rambutnya, ini rambut gaya Beyonce. Nah, ini rambut gaya Mika misalnya, misalnya aja. Itu tentang maulid ya. Ringkas saja. Kemudian tentang sholawat. Sholawat ini ada banyak sekali keutamaan sholawat, tapi cukup saya bawakan satu aja tentang sholawat ini. Kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita haji, kalau kita sedekah, insya Allah Allah gak melakukan itu semua. Tapi kalau kita bersolawat, Allah lebih dahulu solawat, dan Allah sekarang bersama kita bersolawat. Kalau kita dengarkan ayat Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu kira-kira ini tafsirnya menurut Husain Anis itu, Innallaha, sesungguhnya Allah yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha pemurah, bersama malaikat yang tidak, yang selalu taat, tidak pernah bermaksiat, bersolawat kepada Nabi. Wahai manusia yang apes, ino, bodoh, luput sifatnya, itu adalah catur kodrating menungso, nanti kita bahas ya. Kita bahas sendiri. Kamu itu ikut bersolawat sehingga kamu nanti bisa mewarisi sifat-sifat yang mulia tadi. Nah, kalau ada orang yang malas bersolawat, ya nggak apa, itu pilihan kita. Nah, kok kita dijadikan orang-orang yang senang bersolawat? Ya alhamdulillah, itu juga perlu kita syukuri. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi, ala hadihin ni'mah. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi, ala hadihin ni'mah. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi, ala hadihin ni'mah. Kita mau ucapkan terus ya. Kita malam ini kita akan terus bersyukur. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan, innallaha ladzu fadlin ala nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kepada sesungguhnya Allah ini punya anugerah, anugerah yang agung buat manusia, tapi sayangnya kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Sehubungan dengan umat, sehubungan dengan Nabi Dawud juga Allah mewahyukan dalam Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, hanya sedikit manusia yang mau bersyukur. Padahal kalau kita mau bersyukur, Allah menjanjikan tambahan nikmat. Tadi tentang sholawat, ya. Kemudian tentang yasin, ya. Yasin kita kan seneng ya, yasinan ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, inna li kulli syai'in qalban. Sesungguhnya pada segala sesuatu itu ada kolbunya, ada jantungnya. Manusia punya jantung tidak? Jantung itu termasuk organ penting tidak? Nah, lanjutan dari hadis tadi, wa qalbul Quran yasin. Jadi yasin ini kolbunya Quran. Kira-kira penting tidak yasin itu? Sahibur Rawatib Habib Abdullah bin Alawi Rahadzat mengatakan dalam Tajdidul Fuad bukunya, dulu ya, di masa Habib Abdullah Al-Hajjat dan sebelumnya itu, terhadap orang yang kena musibah, terhadap orang yang sakit, terhadap orang yang terpuruk ya, lagi down katanya, terpuruk, kemudian orang ini disebarkan aib-aibnya, mengalami kesialan, itu dikatakan kepada orang tersebut, hei, banyak-banyak baca surat Yasin. Karena Yasin itu, surat Yasin itu adalah obat untuk segalanya. Tadi ini Yasin ya, saya mau ngulang sholawat sedikit. Tentang sholawat tadi ada yang kelewatan. Suatu ketika Ubay itu menghadap Rasulullah. Beliau berkata, ya Rasulullah, saya ini kepingin banyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya harus bersolawat kepadamu? Apa jawab Rasulullah? Masyikta sakarepmu, katanya Rasulullah. Kemudian Ubay berpikir, kalau gitu saya jadikan di antara amalan wirid saya, doa saya, seperempatnya untuk bersolawat. Kemudian lapor, gimana kalau Rasulullah? Seperempat saya gunakan untuk bersolawat. Jawab Rasulullah SAW, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Sakarepmu, kata Rasulullah, tapi kalau kamu mau menambah, itu baik untukmu. Kemudian Ubay berpikir lagi, oke, kalau begitu saya jadikan separuhnya. Separuh dari waktu saya ini, yang waktu berpikir saya gunakan untuk solawat. Kata Rasulullah apa? Masyikta in zidta fahuwa khairun lak. Sakarepmu, kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu mau tambah, itu baik buat kamu. Kemudian kata Ubay, bagaimana kalau 2/3? Jawab Rasulullah, sama, terserah kamu. Tapi kalau kamu mau menambah, itu baik buat kamu. Kemudian apa kata Ubay? Ya Rasulullah, kalau begitu saya jadikan semua saat saya ini, saat saya zikir ini, saya gunakan untuk bersolawat kepadamu. Semuanya. Apa jawab Rasulullah? Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzanbuk. Kalau begitu, kata Rasulullah, apa yang kamu angan-angankan, apa yang membuat pusing kepalamu, apa yang kamu cita-citakan, insya Allah itu terkabul dan dosamu juga diampuni. Itu sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholawat. Jadi terserah. Mulai sekarang kita kalau mau sholawatan sebanyak mungkin, monggo. Ini ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti ada yang bilang, wah ini sholawat terus kayak orang ngedan, nggak apa. Itu ada hadisnya juga. Kalau ada orang yang berpikir ilmu, itu nggak apa juga. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terserah kamu berpikir sebanyak mungkin sehingga orang mengatakan kamu ini seorang yang majnun. Majnun itu apa? Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, tadi sudah maulid sudah kita bahas, sholawat sudah, yasin sudah, sekarang tahlil. Tahlil itu menurut Sahih Buratib lagi adalah obat. Kalimat la ilaha illallah itu adalah obat untuk semuanya. Obat untuk semuanya. Di antaranya, tahu enggak obat pil lalap? Apa? Lalap ya? Yang buat itu? Lalap. Nah, tahu pil lalap kan? Kalah sama kalimat la ilaha illallah. Coba lihat kalau majelis-majelis zikir itu ada enggak yang lalap? Emang zikir itu bawaannya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Bawaan dari zikir itu adalah membuat hati tenang. Kalau hati tenang, ayem, tentrem, bawaannya gimana? Jadi ngantuk. Kalau ngantuknya keterusan itu. Saya cuma mau berkata, kalau nanti di satu majelis ada orang yang tidur, majelis zikir tidur, jangan buru-buru disalahkan. Karena itu berarti tandanya kalau majelis itu mujarab, efektif, berhasil, sukses majelis itu. Cuma jangan sampai terlalu sukses. Nah, nanti akhirnya bukan jadi majelis zikir tapi majelis tafakur. Nah, atau majelis meditasi. Jadi kalimat tahlil itu obat untuk semuanya. Jadi nanti kalau kita mengalami macam-macam persoalan macam-macam, ambil kitab Yasin, yasinan. Ya. Kalau tidak punya air wudhu, malas mau masuk kamar mandi wudhu, baca kalimat la ilaha illallah. Ulangi terus. Yang tidak bisa tidur, baca aja kira-kira 100 kali. Belum tidur, tambah 1000. Belum tidur lagi, ya tambah terus 10.000 pas 100.000 terserah. Nah, alhamdulillah kita ini dijadikan orang yang senang kepada empat hal tadi. Maulid saya mau tanya tadi. Ini kan majelis zikir ya dan juga majelis ilmu. Tadi itu waktu menghadiri maulid tadi gimana perasaan hati? Senang enggak kira-kira? Tenang enggak tadi? Tenang, masya Allah. Dengarkan suaranya Pak Maksum. Nah, masya Allah. Hafizul ilah, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Terus kan ya Rabbi Suali, saya malas ngomong ini. Keenaan sebenarnya. Saya mau tanya tadi, tiketnya berapa? Masuk ke sini tiketnya berapa? Gratis. Masya Allah. Dengarkan suaranya Pak Maksum, saya bayar mau. Dengarkan suaranya Ustadz Agus Ma'arif, Ustadz Royan, saya bayar sumpah mau asal jangan mahal-mahal. Mau, nikmat. Itu ciri khasnya Jamuro tuh suaranya Pak Maksum mungkin ya, wallahualam. Nah. Kok gratis? Duduknya ada yang di kelas utama lagi. Nah. Artinya seneng, gratis. Dapat snack lagi. Setelah itu pulang, dosa-dosanya berguguran, hajatnya terkabul. Masya Allah. Betul-betul yang hadir ini dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu ya Rabbi. Lakal hamdu ya Allah. Lakal hamdu. Hasbi ala hadhihi ni'mah. Aduh Gusti, kita sangat apes ino boten doyo, nyuwun tobat lan ngapuro, saking kang moho kuwoso. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi ala hadhihi ni'mah. Aduh Gusti, kita sangat bodoh luput kebak dosa, nyuwun tobat lan ngapura, saking kang moho kuwasa. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi hadhihi ni'mah. Aduh Gusti, kita nyuwun nyadong rahmat lan syafaat, benjang pecah kanti nikmat, husnul khatimah dinten Jumat. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hasbi ala hadhihi ni'mah. Masya Allah. Mendengarkan berjanji, tahlilan. Tahlilan itu yang didoakan siapa? Tahlilan ini kita doakan bukan lain adalah orang tua kita sendiri. Jadi tahlil itu adalah bagian dari kita bakti kepada orang tua. Bayangkan coba, orang meninggal langsung dikubur, ditinggal, gak pernah diziarahi. Kesian orang tuanya. Kalau kita ini senang ziarah, ya. Orang yang sudah, orang-orang tua kita yang sekarang sudah di perut bumi itu gimana? Sudah mati? Sudah mati? Masih hidup? Masih hidup kok gak bisa ubah? Jadi beliau itu, mereka itu semua mati di alam dunia tapi hidup di alam barzah. Jadi kalau ada orang yang malas ziarah, ya enggak apa-apa. Kalau kita terus punya hubungan sama orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini agak nyeleneh sedikit ya. Perhatikan coba, masjid-masjid kuno itu yang ada di Solo dan kota-kota sekitarnya itu insya Allah dulu pendirinya adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cirinya apa? Pasti di sebelah baratnya itu ada makam. Makam siapa? Makam pendiri masjid. Itu sekarang kita ambil contoh satu masjid misalnya. Masjid Agung. Masjid Ageng. Itu nama yang diberikan keraton kan, Masjid Ageng. Itu lihat coba kayu usuknya. Itu kayu usuknya itu kira-kira kita bisa beli enggak? Bisa dapat enggak kayu usuk seperti itu? Kayu jati panjangnya seperti itu, utuh. Ada berapa ribu kayu usuk, kemudian bangunannya seperti itu, halamannya, kira-kira orang yang paling kaya di Indonesia ini bisa enggak bangun satu masjid itu? Terus kewajiban kita orang Solo terhadap masjid itu gimana? Kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Dengan memakmurkan, dengan merawat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia pun tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Sekarang ya, coba nanti kalau sempat perhatikan, itu di sebelah barat itu ada makam ya. Itu makamnya pendiri masjid itu, atau muridnya, atau dermawan yang mengeluarkan duit untuk pembangunan masjid. Perhatikan, masjid, makam-makam itu dirawat tidak? Coba perhatikan, makam-makam itu dirawat tidak? Saya fudul ya. Mau tahu urusan yang sebetulnya bukan urusan saya. Iseng-iseng saya cek itu. Ternyata hampir semuanya makam-makam itu tidak terawat. Padahal tentunya pendiri itu kepingin selalu dikenang, didoakan, dikenang perjuangannya. Kemudian orang-orang sekitar situ bersyukur dengan cara, kalau saya punya tetangga masjid yang seperti itu, yang indah seperti itu, insya Allah saya mau bikin hall yang gede untuk pendiri masjid itu. Karena bagaimanapun tidak akan bisa orang sekarang ini membangun masjid seindah itu. Betul nggak itu kira-kira? Itu ziarah ya. Ziarah itu buat kita ini kadang-kadang rekreasi, betul nggak? Saya pernah dengar ada makam masjid bagus, makamnya saya mau ziarah. Yang saya lihat di sana apa? Eek kucing. Astagfirullah. Saya langsung saya sudah kayak orang lupa saya. Sudah saya lupa adab saya. Lupa adab seperti sekarang ini. Ini di sini ada banyak kiai sepuh, tapi saya ngomong. Nah, tapi saya ngambil makalah sulukul imtithalul amri khairum min sulukil adab. Jadi saya ini dapat dawuh untuk ngomong sini. Sebetulnya saya ini kalau pemain badminton sudah mau gantung raket. Raketnya mau saya gantung. Benar ini. Jadi kalau saya diundang enggak datang karena raketnya sudah saya gantung. Saya enggak main badminton lagi. Mungkin orang-orang sih tanya, nah, mainnya kapan? Saya enggak pernah lihat mainnya kok mau gantung raket. Saya sebenarnya lebih senang dengar. Lebih senang dengarkan. Ya, kembali ke masalah makam. Makam saya lihat sama rombongan termasuk orang-orang di wilayah itu, saya lihat ada kucing situ. Astagfirullah, saya bilang, ya Allah, ini kok berani ini? Ini kamu enggak bersyukur ini ada masjid seperti ini. Ini pendirinya loh nih. Ini saya sekarang gila kan. Yuk kita bersihkan. Saya teliti kok ada kucing, ada apa ini? Wah, repot dah. Saya mikir dikasih pagar-pagar gitu, pagarnya renggang, pasti kucing bisa masuk. Akhirnya saya pikir-pikir, ternyata di atas makam itu banyak pasirnya. Nah, kucing kan paling senang kalau lihat pasir. Masuk kita mau nyalahin kucing, kurang ajar kamu. Ya mestinya orang yang situ yang keterlaluan orang itu. Jadi nanti kalau di sini ada pengurus masjid kuno, tolong dirawat makam-makam itu. Itu mereka masih hidup. Kita kalau datang ke makam apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbah Umar bin Abdul Manan, atainakum zairin. Yaghfirullah lana wa lakum. Antum salafuna. Ngomong, diajak ngomong enggak ini? Dijawab enggak salam kita? Yaghfirullah lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu fil athar. Allahumma rabbal arwahil baqiyah wal 'idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah. Allahumma adkhil 'alaihim ruhan minka wa salaman minna. Assalamu alaikum. Assalamu ala ahli la ilaha illallah. Min ahli la ilaha illallah. Ya Allah bihaqqi la ilaha illallah. Ighfir liman qala la ilaha illallah. Wahsyurna fi zumrati man qala la ilaha illallah. Sudah selesai salamnya. Masih salam lagi. Assalamualaikum. Anasallahu wahsyatakum wa rahima ghurbatakum wa taqabbal hasanatikum wa jama'na wa iyakum fi mustaqarri rahmatih ya wasi'al maghfirah. Ighfir lana. Salam-salam semua buat apa? Rasulullah yang anjurkan kita mengucapkan salam kalau yang dikubur itu tidak menjawab. Percuma Rasulullah menganjurkan sesuatu yang sia-sia. Ya. ini saya mau membahas masalah ini, bisa enggak? Mesti sempat enggak nih? Gus Harim, kurang 12 menit. Saya didawuhi jam 11 berhenti, Masya Allah. 12 menit kita bahas ini ya. Tadi masalah itu sudah selesai semua ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita sekarang mulai semarakkan itu. Maulid, yasinan, tahlil, ziarah. Kalau kita ini, kalau orang lain ziarah, saya pernah dengar makam itu mau ditembok supaya tidak ada orang ziarah. Nah, lucu kan? Nah, makanya itu kubur-kubur itu adalah kuburnya orang-orang yang mendirikan masjid kuno itu. Mau ditembok. Akhirnya diprotes sama masyarakat. Kalau kamu tembok, saya hancurkan temboknya. Jadi sayang itu, masjid-masjid itu harus dirawat. Dan takmirnya harus orang-orang yang senang tadi. Kenapa ketuanya jadi orang yang gak senang? Salahnya siapa? Salahnya angin. Ya salah kita semua. Harusnya masjid-masjid kuno itu siapa yang ngurus? Yang ngurus ya penggemar-penggemar jamuro ini. Ya. Ini bagus sekali ini. Nanti insya Allah kesempatan lain nanti Gus Karim aja yang bahas ini. Kudrating manusia ini, ino apes. Ya. Atau kita, ya saudara, gak cukup waktunya. Saya mau ngomong sesuatu yang lebih penting. Ya. Terakhir ini. Jadi kita harus ingat ya, nanti hari kiamat itu Rasulullah akan punya telaga. Kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haud, ya. Innakum satalqauna ba'di atharatan fasdiru, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu nanti akan mendapatkan hal-hal yang atharatan itu al-hal ghairu marbiyah, sesuatu yang enggak enak itu, ya. Seperti kita ini kadang-kadang diomongin yang enggak enak kan. Ya, apa-apa yang kita lakukan tadi itu. Fasbiru katanya. Maka kamu bersabarlah hatta talqauni alal khaut. Sampai nanti kalian ke telagaku. Telaganya seperti apa? Telaganya warnanya itu lebih putih dari madu, dari susu. Dari madu. Dari susu ya, lebih putih dari susu. Rasanya lebih nikmat dari madu, baunya pun harum seperti kasturi. Nanti siapa yang melayani? Yang melayani Rasulullah sendiri. Kira-kira kepingin nggak? Hati-hati loh nih, perlu saya kasih tahu sebelumnya ya, jauh-jauh hari saya kasih tahu, karena nggak semua orang bisa dekat ke telaga itu dan bisa minum. Nggak bisa, nggak semuanya, ada yang diusir. Hah, minggir. Hah, ada apa kamu usir? Hah, tanya lagi satu orang, siapa kamu? Saya Atun. Atun, dari mana? Solo. Mau apa? Solo. Kamu kok masuk sini? Ya, saya dari Jamuri. Kata malaikat, masuk. Datang lagi anak laki. Suaranya tadi saya baru tahu suaranya hebat tadi. Kecil. Datang. Siapa kamu? Anis. Dari mana? Fatahillah. Masuk. Karena kan sholawat kan disampaikan ke Rasulullah kan. Ya kan? Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah ini punya malaikat yang keliling. Ngeluyur itu kalau ada majelis zikir. Yuballighuni min ummati assalam. Jadi salam-salam kita ini disampaikan ke Rasulullah. Datang lagi orang tua. Orang tua. Siapa? Pak Aman. Dari mana? Jamuro. Masuk. Masuk. Jamuro, jamuri, fatahila, masuk. Nah. Yang lucu lagi, ada tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, masuk lu kamu. Ibu-ibu, kamu jamuro. Loh, saya perempuan kok jamuro. Jamuri. Bukan. Saya ibunya Pak Aman tadi. Masuk. Nah. Karena ibunya bisa didik Pak Aman. Nah, karena salam kita nanti disampaikan kepada Rasulullah bukan nama kita sendiri, tapi nama orang tua kita. Jadi alhamdulillah kita ini sekarang sudah banyak tulis surat kepada Rasulullah SAW. Nanti insya Allah di haud kita semua dikenali. Karena Nabi mengenali umatnya seperti orang tua mengenali anaknya. Jadi insya Allah kita semua ini sudah dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Saya kira yang saya sampaikan cukup ya. Jam 11 kurang 7. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, jangan berdiri dulu ibu-ibu, nanti ditutup oleh doa ya. Doa oleh Pak Kiai Abdul Razak. Pak Kiai Mukhlisin Dawam insyaallah ya. Nanti mudah-mudahan yang sedikit ini, enggak sedikit ya, cukup banyak bermanfaat bagi kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Amin. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wal hamdulillahi bi 'alamin al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil 'alamin hadirin rahimak wallah. Jika ada berkatan paripurna menggah majlis pengausan malam Senin pon ingat berwatan akan dari pengurus Samburo maupun watan ikhmas sudah kalah sari dalam menikah. Isa dari pun kita pengkasi perlunya usia pirsa pilih hasil kotak amal ikhtalu menikah terkumpul satunggal yuto wulung atus pitung dosa ewu wulung atus rupiah 1.870.800 rupiah. Matur nuwun para jamaah sekalian ingkang sampun ngaturaken infak dalem menika. Monggo majelis terbuka akhir kan dewasan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.